Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-23 dari silsilah ilmiah beriman dengan takdir Allah adalah tentang buah beriman dengan takdir, bagian yang pertama. Di antara buah beriman dengan takdir Allah Azza wa Jal, yang pertama, beriman dengan takdir adalah sebab seseorang merasakan lezatnya iman. Berkata Ubadah ibn Samit kepada putranya, Ya bunayya, innaka lan tajida ta'ma haqiqatil imani hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Wahai anakku, sesungguhnya engkau tidak akan merasakan lezatnya hakikat keimanan sampai engkau meyakini bahwa apa yang menimpamu tidak akan luput darimu dan apa yang luput darimu tidak akan menimpamu. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Ibnu Majah. Yang kedua, beriman dengan takdir membuahkan keberanian, keyakinan, tawakal, dan bergantung hanya kepada Allah. Karena dia meyakini bahwa tidak akan menimpa dia kecuali apa yang sudah Allah tulis. Allah berfirman, Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Katakanlah, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang sudah Allah tentukan untuk kami. Dialah penolong kami dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman bertawakal. Surat At-Taubah ayat 51. Yang ketiga, beriman dengan takdir membuahkan akhlak yang mulia seperti kedermawanan. Karena apabila seseorang mengetahui bahwa kekayaan dan kemiskinan dengan takdir Allah, dia tidak akan takut berinfak fi sabilillah. Yang keempat, beriman dengan takdir membuahkan rasa syukur ketika mendapatkan nikmat, menyandarkan kenikmatan tersebut kepada Allah karena dialah yang mentakdirkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin famin Allah." Dan nikmat apa saja yang ada pada kalian, maka itu adalah dari Allah. Surat An-Nahl ayat 53. Yang kelima, beriman dengan takdir membuahkan petunjuk dan kesabaran ketika mendapatkan musibah. Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Musibah apa saja yang menimpa baik di bumi maupun pada diri-diri kalian kecuali sudah ditulis di dalam sebuah kitab sebelum kami menjadikannya. Sesungguhnya yang demikian adalah sangat mudah bagi Allah. Surat Al-Hadid ayat 22. Yang keenam, semakin kuat keimanan seseorang dengan takdir Allah, maka akan semakin kuat tauhidnya. Karena iman dengan takdir adalah bagian dari iman dengan rububiyah Allah yang konsekuensinya adalah tauhid uluhiyah. Yang ketujuh, beriman dengan takdir membuahkan keikhlasan dan terjauh dari riya, karena orang yang beriman dengan takdir mengetahui bahwa Allah telah menentukan segalanya dan menyadari bahwa mencari pahala dari manusia tidak akan memberikan manfaat. Yang kedelapan, beriman dengan takdir menghilangkan rasa dengki antar sesama muslim.